لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بأمر الله. طيب الثالث قال المؤلف رحمه الله الثالث أمثلة المبالغة. Yang ketiga dari isim-isim yang beramal seperti amalan fi'ilnya adalah amsilatul mubalaghah. Wa hiya ma kana 'ala wazni fa'alin aw fa'ulin aw mif'alin aw fa'ilin aw fa'ilin. Yaitu kata yang berwazan fa'al, fa'ul, mif'al, fa'il atau fa'il. Wa hiya kasmul fa'il fa kana silatan li'al amila mutlaqan. Dan amsilatul mubalaghah atau dengan istilah lain sighah mubalaghah atau bentuk yang menyangatkan ya, untuk penyangatan. Ada beberapa wazan ini, fa'al, fa'ul, if'al, fa'il atau fa'il. Dia seperti isim fa'il, maka apa saja yang berupa silah bagi al, alif lam al-musulah, amila mutlaqan, beramal secara mutlak tanpa ada syarat. Wa in kana contohnya ja'a ad-darrabu zaidan. Ad-darrabu dibaca rafa sebagai apa ya bahasa Arabnya? Fa'il. Fa'il ja'a zaidan dibaca nasab sebagai apa? Maf'ul bih dari darab. Ya. Mana fa'ilnya? Dhamir mustadir pada ad-darab. Ya. Ketika ada alif lam mausulah, darab sebagai silahnya, maka beramal secara mutlak tanpa ada syarat. Wa in kana mujarradan minha amila bi syartain. Jika kosong darinya, namirha kembali ke mana? Kembali ke mana? Kosong dari silah. Indah ya, Pak Raihan? Nyambung. Ketemu belum? Baru. Mirha, minha kembali ke mana ya, Fana? Pak Lukman. Silah. Ya, Pak Usman. Wa in kana mujarradan minha. Mirha kembali ke mana? Mana? Hai, indah ya Pak Sak. Al. Kosong dari al. Jadi amsilatul mubalaghah itu seperti isim fa'il. Jika ada alif lam, dia merupakan silah dari alif lam mausulah, maka dia beramal secara mutlak. Kalau kosong darinya, dari alif lam, beramal dengan dua syarat. Apa itu? Ya, Khana. Awa Nabilah. Syarat sama seperti alif lam mausul, alif lam isim fa'il yang berada alif lamnya, yang tidak ada alif lamnya. Kaunu lil hal wal istiqbal. Syarat yang kedua. Disandarkan pada nafi. Nafi. Pada istifham. Istifham. Terlaku sebagai khobar. Dan disifati. Nah, ahsan. Contohnya. Madarrabun Zaidun Amran. Zaid tidak banyak memukul si Amr. Dorob itu bukan sekedar dorib. Dorib memukul. Dorob itu banyak memukul. Zaid tidak banyak memukul si Amr. Baik. Zaidun dibaca rafa sebagai apa ya, Pak Zufar? Fa'il dari Rabun Amran maf'ul bih. Qala syarif kaya i'timadnya kepada syaratnya apa tadi? Hal atau istiqbal, kemudian ada i'timadnya. I'timad kepada apa di sini? Ma dan ma nafiya. Kaya apa Sufiya? Bahuwila Sigo Sigoti N Ya go sama. Sama ya kalau lama. Jadi ya. Fathil fa' wa kasri. Atafnya ke fathi. Ya'un. Ya'un. Ya'un. Ya'un. Ya'un. Ya'un. Ya'un. Baik. Amsalatul mubalaghah adalah apa yang dirubah untuk menyangatkan mubalaghah dan takdir membanyakkan dalam perbuatan dari sigh fa'il. Dorib yang memukul. Dorab apa artinya? Banyak memukul. Dorub, nidrob. Difahami ya sigh mubalaghah, Mbak Lukman? Menunjukkan banyak, sering gitu. Dalam bahasa Indonesia ada enggak? Lukman, ini kamu balap. Terkulah apa ya? Contohnya apa? Majas itu ya. Itu jauh kan. Ada juga ternyata. Jauh. jauh loh kan. Intonasi. Sikombalago juga itu dalam bahasa Indonesia ada sikombalago, menyangatkan kan. Wah ini buahnya sekali. Wazannya apa itu? Wah. Dalam bahasa Indonesia nggak ada wazan nih. Nah, ya ada berarti. Ya ini hampir sama seperti ini si kumbalak itu untuk menunjukkan sangat banyak dari fa'il. Dorib yang memukul, dorob yang banyak memukul, sangat banyak memukul. Ada lima wazan yang masyhurah yang terkenal dinamakan juga dengan sighah-sighah mubalaghah. Yaitu fa'al dengan memfathah fa dan tasdidul ain seperti darab. Contoh lain, Raihan. Fa'al. Contoh lain. Fa'alun lima yurid. Allah itu fa'alun lima yurid. Mengerjakan, banyak mengerjakan apa yang dia kehendaki. Contoh yang lainnya, Pak Lukman. Apa? Karam. Yang lain? Farhan. Fa'al. Lah, Farhan tidak masuk wazan. Fa'al masuk. Jabbar. Ghaffar. Ya. Yang kedua fa'ul dengan memfathah fa seperti dorub, maknanya sama. Yang lain ghafur, ya kan, ghafurun rahim, yang maha mengampuni. Sabur, apa sabur? Yang sangat penyabar. Apalagi apa Nabila? Apa? Aduh. Apa bosul? Kasul. Sangat malas. Bukan hanya malas, sangat malas. Pemalas. Duh. Apa Lukman? Oh. Nah, karum. Percepat aja ini. Mif'al. Ya, seperti mif'rob. Fa'il dengan memfathah fa, kasroh ain setelahnya ya, sami, ini banyak ya, basir, sami, alim, rahim. Fa'il seperti dengan memfathah fa dan mengkasroh ain dan tanpa ya, batir. Nah, waqalu raya waya raihan waqaluhu ja'at darrabu zaidan wa darrabu fa'ilun ja'a wa huwa sigha fa'ilu ja'a wa huwa sigha tun mubalaghatun ala wazni fa'ali wa qad amila wa qad amila ar-raf'u raf'a wa qad amila ar-raf'u mahallan في الضمير المستتر فيه والنصب في زيدان. نعم. Ucapannya jaa darrabu zaidan, darrab fa'il dari jaa, dia bentuk mubalaghah penyangatan atas wazan fa'al, dan sungguh dia telah beramal rafa secara kedudukan pada dhamir yang tersembunyi padanya. Ad-darrab ada dhamir mustatir huwa. Dan beramal nasab pada Zaidan sebagai maf'ul bihnya. Stamir. Waqalu nadarrabu Zaidan amrah. apa? Qadahu fihi min wad'il hasidina intahal murad. Jawaban beliau, madarabun zaidun amran, ini semisal madaribun zaidun amran, sama ya. Darabun sebagai apa? Ajar apa? Sigo itu bukan kedudukan kalimat. Rofaknya sebagai apa? Kenapa? Fa'il dari mana? Dia yang beramal, bukan fa'il. Darabun sebagai apa ya, Abdillah? Isim ya. Sebagai mubtada. Mana khabarnya? Zaidun khabar. Khabarnya lebih ma'rifat dari mubtada-nya. Ma, ma-nya nafiah huruf. Ma bisa. Baik. Darabun sebagai apa? Wa Usman. Mubtada. Khabarnya mana? Jumlah. Zaidun Amran. Endak. Khabar mubtadanya? Zaidun. Entah. Zaidun berpada sabda-sabda khabar. Mubtadanya mana? San. Di sini enggak ada khabarnya. Masih ingat enggak? Mubtada itu ada dua, mubtada lahu khabar dan mubtada lahu marfuun sadda masadda khabar. Mubtada punya khabar dan mubtada yang punya marfu yang menempati tempatnya khabar. Di sini contohnya. Ya ini enggak ada khabarnya. Jadi kalau ditanya mana khabarnya? Enggak ada. Ya. Yang ada fa'il. Marfu'un sadda masaddal khabar. Dharibun mubtada. Boleh nakirah, ada musawiknya. Musawiknya apa? Dharibun nafi. Nah, zairun fa'il amran maf'ul bih dari dharib atau dharab. Si bawa telah menghikayatkan kalimat ammal asala fa'ana syarrabun. Adapun madu, saya adalah orang yang banyak minum. Baik, mana al-asala sebagai apa sini? Suwar maful bi. Ambilnya mana? Syarabun. Nah. Wa innahu la min harun bawa'ikaha. artinya apa? Allah Allah. Nyari juga deh. Terlewat. Syajar ini minhar perbuatan mif'al siga mubalaghah bahwa ikhah maful bi. Sebagian mengatakan innallaha ghafurun dzanbal 'azin, Allah Maha mengampuni dosa orang yang berbuat maksiat, para pelaku maksiat. Syajar mana ya Pak Sofia? Ghafurun siga mubalaghah dzanba sebagai maf'ulun bihi, fa'ilnya dhamir pada ghafur. Wa inna Allah sami'un du'a man da'ah. Sungguhnya Allah Maha mendengar doa orang yang berdoa kepadanya. Syaitnya mana ya Aba Luqman? Sami'un du'a maf'ul bihi. Wa qala syair hadirun umuran la tadiru wa aminun ma laisa yunjihi minal aqdari. Hadirun, orang yang banyak berhati-hati dari perkara-perkara yang tidak membahayakan, dan dia aman, merasa aman perkara yang tidak bisa menyelamatkannya dari takdir-takdir. Syaitnya Rehan, hadirun umuran. Hadirun sehingga mubalaghah, umuran sebagai maf'ul bih. Faedah berkata Asmuni telah menyebutkan bait ini si Bawai, dan celaan padanya adalah dari orang-orang yang dari perbuatan orang yang dengki. Min wat il hasidin, dari perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang dengki. Intahal murad. Stamir. Walaupun dah baca belum tadi? Wabillah. Siban, Siban. Mu'alliqan hal simfa'il. Mu'alliqan hal al-kalami. Zama yasya al-haqi. Al-lahiqi. Al-lahiqi. Al-lahiqi. Al-lahiqi. Sa'alahu. Hal tu'adhi al-arabu. Fa'ilan. Berkata Sibban memberikan taklik catatan kaki atas ucapan ini. Berkata Al-Aini, Abu Yahya Al-Lahiqi menyangka bahwasanya si Baweh telah bertanya kepadanya, apakah orang-orang Arab, Arab ini jamak dari Arabi, orang-orang Arab itu memutaadikan fa'il, wazan fa'ilan, memfathah fa mengkasrah ain. Qala, beliau berkata, aku membuat atau aku sebutkan, aku letakkan baginya bait ini, wa nasabtuhu, dan aku menisbahkan bait ini kepada Arab, dan si bait telah menetapkannya di dalam kitabnya. Intaha. Stamir. Wa imal salasatil ula. Salasatil uwal. Wali. Uwal itu jamak dari ula. Ukhra jamaknya ukhor. Akhor jamaknya akhorun. Awal jamaknya awalun. Ula mu'annas jamaknya uwal. Jadi bacanya bukan awal, tapi uwal. Dari mana taunya ini bacanya uwal? Kan sama hurufnya antara uwal dengan awal. Dari mana antum membedakan ini dibaca uwal sama awal? Apa sebelumnya? Banyak, ya, tiga. Kalau awal satu, mudakar lagi, kan gak pas. tiga yang pertama. Nah, ini harus perhatikan seperti ini. Hurufnya sama, awal dengan uwal. Tapi kalau kita baca awal, ya enggak pas. Karena manutnya apa? Manas dan jamak. Maka dibaca uwal. I'malus salasatil uwali. Aktaru. Fa'il wa fa'il. Endek wa fa'il. Wa i'mali. Malu. Wa i'malu fa'il. Aksara. Aktaru. Min. Min i'mali fa'il. Wa kullu hadhihi khamsati taqtadi. Takrara. Takrara. Al-fi'li. Fala yukalu dorobun liman turiba. Doroba. Liman doroba marrotan wahidatan. Wakada al-baq. Dan beramalnya tiga yang pertama. Tiga yang pertama yang mana? Iya, yang mana? Fa'al, fa'ul, mif'al. Itu aktsar daripada beramalnya dua yang terakhir, fa'il dan fa'il. Sedangkan beramalnya fa'il lebih banyak dibandingkan beramalnya fa'il. Jadi yang paling sedikit beramalnya apa? Fa'il. Dan lima ini semuanya konsekuensinya adalah mengulangi perbuatan. Berulang terjadinya perbuatan. Banyak memukul, banyak mengampuni, ya enggak cuma sekali. Maka tidak boleh dikatakan dorob bagi orang yang memukul satu kali. Enggak boleh dorob, tapi apa? Besak. Dorib. Simfa'il. Satu orang yang memukul itu dharib. Kalau mukul namanya apa? Dharab. Banyak memukul atau dharu. Nah. Wa kadzal baqi, demikian yang sisanya. Wallahu a'lam bissawab. Naktabi bihadzal qadar. Barakallahu fikum. Kalau yang mif'alun itu kan seperti wazan isim. Isim alat. Isim alat. Kok jadi fa'il? Fa'il apa? Dalam mengartikannya. Maksudnya gimana? Ya dilihat konteks kalimatnya siagul kalam. Kalau misalkan setelah mif'ala dan maf'ul bih, ya berarti dia isim sigha mubalaghah, bukan isim alat. Hadza miftahun. Sigha mubalaghah atau isim alat? Alat. Huwa miftahun al-baba. Apa artinya? Dia orang yang banyak membuka pintu itu. Dilihat. Membuka. Tetap diartikan seperti fa'il semua tadi. Iya, tapi banyak berulang. Wallahu a'lam. Ya dilihat siapul kalam, konteks kalimatnya. Ini semua terjadi pakai mirma dan neto simak. Wallahu a'lam. Bisa. Wallahu a'lam. Ya. Wadub. Wadub. Pemarah. Yang banyak marah, pemarah. Dohak. Ya, sifat-sifat Allah. Ghafur. Ghafar. Rahim, Jabbar, Majid, Fa'il. Nah. atau Al-Karam ada nama Allah. Karim, Abdul Karim, ada Abdul Karam ada. Kalau sifatnya iya, tapi kalau nama itu tidak semua sifat jadikan nama. Kalau nama mengandung sifat. Nah, kalau maha itu ya sudah maha pengampun itu sudah cukup cukup dianggap membayar. Maha, nggak tahu bahasa apa maha. Mahasiswa. Apa itu mahasiswa? Siswa banget. Siswa banget. Siswa banget. Siapa sih dia? Itu tidak jadi siswa lagi. Maha itu tiga mubah lagu itu. Ya, dalam bahasa Indonesia. Sudah.